terus pantang mundur, bergerak serentak, tantanglah semua masalah yang menghadang. Kita ini hebat, kita ini kuat, bersama kita hadapi musuh yang menantang. Kawan-kawan di sini selalu mendukungmu, biarkan mereka terdengar begitu menggebu. Jika kamu hadapi, kamu pasti bisa. Lawanlah sekarang dan mulailah hancurkan, karena mereka. Kita di sini karena mereka. Kita berani karena mereka. Kita hebat dan kuat karena mereka. Kawan-kawan di sini. Jangan takut, jangan ragu, kita semua di belakangmu. Jika musuh menghadang, pastikan kita terjang. Lalu mulai sekarang, kita akan berjuang. Lantangkan suara kalian dan kita menang.